mubah, suci, kecuali perkara-perkara yang khabis, yang dari kalangan dari khabais, semua apa-apa yang memudaratkan kalian, maka tinggalkanlah. Maka Allah haramkan semua perkara yang memudaratkan kalian. Pada hakikatnya semua halal kecuali yang Allah haramkan. Seperti babi, anjing, binatang-binatang yang bertaring, binatang-binatang yang bercakar, dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, "Tsummastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Setelah Allah menciptakan bumi dan dengan semua perangkatnya yang dibutuhkan oleh manusia, yang Allah ciptakan untuk manusia, setelah sempurna, thummastawa ila sama, kemudian Allah berkeinginan, Allah berkehendak untuk menciptakan langit. Allah berkeinginan atau menuju langit. Fasawwahunna, dan Allah sempurnakan langit. Sab'a samawat, menjadi 7 lapis. Berarti penciptaan bumi lebih dulu daripada langit. Allah ciptakan bumi dulu dengan semua isinya, yang Allah persiapkan semua ini untuk manusia, tentunya jin dan manusia. Kemudian setelah itu baru Allah berkeinginan untuk menyempurnakanlah langit. Tadinya langit itu berbentuk awan, masih asap. Kemudian Allah sempurnakan menjadi 7 lapis langit. Allah ciptakan bumi 2 hari. Allah ciptakan langit 2 hari. Kemudian Allah berfirman kepada langit, perintah tentang urusan-urusan langit dan seterusnya. Tsumma stawa ila as-samaa fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'aliim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana yang kita sebutkan pada waktu yang lalu, hari ini kita akan membahas apa itu istiwa. Istiwa taridu fil Quran ala thalathati ma'ani. Di dalam Al-Quran, istiwa itu memiliki 3 makna. Makna istiwa itu ada 3. Fataratan la ta'addi bil harf, bil huruf. Terkadang kalimat istiwa, summastawa, istiwa, summastawa ila, Allah beristiwa, atau istiwa, apa maknanya? Maknanya ada 3. Terkadang istiwa itu mutaaddi, tidak membutuhkan objek. Allah gandengkan dengan huruf, tidak digandengkan dengan huruf, cuma istiwa saja. Kalau ada kata-kata istiwa tanpa digandengkan dengan huruf ila, tanpa digandengkan dengan huruf ala, fayakunu ma'naha al-kamal wat-tamam, maka istiwa bermakna sempurna, kamal, sempurna, wat-tamam. Kalau istiwa tidak digandengkan dengan huruf, tidak dimuta'addikan dengan huruf. Kama fi qawlihi an-Musa, sebagaimana firman Allah tentang Musa, di mana Allah berfirman, walamma balagha ashuddah wastawa. Walamma balagha ashuddah wastawa. Maka tatkala telah sempurna, maka tatkala telah sampai, telah balir umur Nabi Musa, wastawa, istiwa di sini artinya sempurna. Telah sampai sudah balir umurnya dan sudah sempurna, baru Allah turunkan kepada Musa hikmah dan ilmu. Lihat di sini istiwa tidak digandengkan dengan huruf. Nah, tidak ada huruf ilah, tidak ada huruf ala, maka maknanya sempurna. Ini yang pertama. Wa taratan takunu bi makna ala, dan terkadang istiwa bermakna ala wartafa. Ala artinya tinggi, ala artinya di atas. Irtafa artinya tinggi dan meninggi. Terkadang istiwa artinya di atas dan tinggi. Wadhalika idza udiyat bi ala. Yang demikian itu apabila dimutaaddikan dengan huruf ala, istiwa. Kalau setelah istiwa itu ada huruf huruf ila, wa taratan takunu bi makna ala wartafa wa dzalika idza udiyat bi ala, kalau dimutaaddikan dengan huruf ala maka bermakna di atas atau tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tsummastawa 'alal 'arsy, tsummastawa 'ala, istiwa dimutaaddikan dengan huruf ala. Maka apa artinya? Di atas dan tinggi. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya di atasnya arsy. Tinggi di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy artinya Allah tinggi di atas arsy. Paham? Ini kalau istiwa mutaaddi dengan huruf ala. Kalau tidak tidak bermutaaddi dengan huruf, apa maknanya? Sempurna, kamal wa tamam. Ini makna yang kedua. Kalau mutaaddi dengan huruf ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, latastawu ala zuhurihi. Maka hendaklah kalian naik di atas punggungnya. Latastawu istiwa, kemudian diikuti ala, artinya naik di atas tunggangan. Hendaklah kalian berada atau naik di atas, nah, apa itu, onta atau kuda, naik di atasnya. Kata-kata istiwa dengan dimutaaddi dengan ala artinya naik dan tinggi. Tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk dia beristiwa di atas kendaraannya, di atas kuda atau unta, menempel, ya kan? Dia naik di atas kuda, menempel, duduk di atas kuda. Tetapi Allah di atas arsy tidak menempel, di atasnya lagi. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jangan kamu samakan istiwa itu. Istiwa bagi Allah disamakan dengan istiwanya makhluk, beda. Makhluk kalau istiwa di atas kuda, dia menempel, kalau Allah tidak. Yang ketiga, wataratan takunu bimakna qasada. Terkadang istiqamah berkeinginan, bermaksud menunjukkan. Kama idza udiyat bi ila, kalau dimutaaddikan dengan huruf ila. Kalau mutaaddi dengan huruf ala, apa artinya? Naik, tinggi. Kalau enggak bermutaaddi dengan huruf apapun, sempurna. Kalau mutaaddi dengan huruf ila. Nah, ini yang ketiga. Wa taratan, dan terkadang takunu bimana qasada, bermakna qasad, nah, menunjukkan atau meniatkan, bermaksud. Kama idza udiyat bi ila, sebagaimana dimutaaddikan dengan huruf ila. Kama fi hadzal ayat, sebagaimana dengan ayat ini, di dalam ayat ini. Tsummastawa ila, tsummastawa ila samai fasawwahun. Di sini disebutkan tsummastawa ila. Baik. Maka maknanya, kemudian Allah menuju atau Allah berkehendak ingin menyempurnakanlah langit, menciptakanlah langit dan menyempurnakannya. Allah berkeinginan, bertujuan, memiliki kehendak menciptakan langit dan menyempurnakannya. Sab'a samawat, menjadi tujuh lapis. Ayat artinya, lamma khalaqa ta'ala al-ardha, maka tatkala Allah menciptakan bumi, qasada ila khalqis sama, Allah berkeinginan menciptakanlah langit. Itu maknanya. Ya. Setelah Allah menciptakan bumi, Allah berkeinginan menciptakanlah langit. Nah. Berkeinginan, berkehendak atau nah, qasada memaksudkan, bertujuan. Barakallahu fikum. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menyempurnakan langit itu menjadi tujuh lapis. Apa maknanya? Fakhalaqaha, Allah menciptakan langit. Wa ahkamaha, Allah menyempurnakan langit. Wa atqanaha, dan Allah mengokohkan dan menguatkan langit. Sehingga fasawwahunna, Allah menyempurnakan langit menjadi kokoh dan kuat dan sempurna. Tidak pernah bocor, tidak pernah roboh sampai waktu yang telah ditentukan. Sejak dulu, sebelum kamu diciptakan, sudah ada langit. Gak pernah bolong, ambruk. Belum pernah dengar kan? Dari dulu loh, sampai sekarang. Sebelum Nabi Adam, sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad, belum pernah bolong, gak pernah bocor, gak pernah rusak. Sempurna. Karena dia sempurna. Allah kokohkan, Allah kuatkan. Tetapi nanti kalau sudah kiamat, baru dia terbelah. Langit ini akan terbelah. Nah. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Itu makna fasawwahunna sab'a samawat. Maksudnya adalah Allah menciptakannya, Allah menyempurnakannya, dan Allah mengokohkan dan menguatkannya. Sudah. Tadi istiwa sudah, fasawwahunna sab'a samawat juga sudah. Sekarang kelanjutan ayat tersebut. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Apa maksud? Maksud ayat ini wa huwa bikulli syai'in 'alim. Faya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i ma wa ma ya'ruju fiha wa ya'lamu tusirruna wa ma tu'linun ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu maha mengetahui mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang akan terjadi, mengetahui suatu perkara yang tidak terjadi dan bagaimana seandainya terjadi. Allah tahu gak lo? Allah tahu semuanya. Yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, dan perkara yang tidak terjadi tetapi bagaimana seandainya terjadi Allah tahu. Contohnya apa? Contohnya ketika penghuni neraka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dunia minta dikembalikan sebentar saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Tidak bisa lagi. Kenapa? Allah tahu seandainya dibalikkan lagi ke dunia tidak bakal. Ketika hidup saja waktu disia-siakan kok. Nah, tidak mau digunakan untuk beribadah pada Allah. Setelah mati baru punya keinginan mau dibalikkan. Sama aja dibalikkan juga sama. Kenapa? Allah Maha tahu. Maka Allah enggak balikkan. Maka ketika kita masih hidup ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Umur tidak lama kok, umur kita itu cuma sebentar, seperti tidur di waktu siang, tau-tau selesai. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya. Amal yang kita lakukan upayakan untuk ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Upayakan untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar tidak sia-sia umur kita ini, sehingga nah kalau kita upayakan jadi umur kita itu umur yang barokah. Harta kita yang kita miliki harta yang barokah, tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah. Keluarga kita keluarga yang barokah, mawaddah warahmah. Maka jangan sia-siakan waktu hidup ini. Jangan sampai menyesal seperti orang-orang yang telah menyesal, yang tidak bisa tidak menggunakan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Allah mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi dan bagaimana seandainya terjadi Allah tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Fa ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah mengetahui apa yang masuk di bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi Allah tahu. Apa yang masuk ke dalam bumi, di antaranya mayat-mayat, jenazah-jenazah dikuburkan ke dalam bumi Allah tahu. Hewan-hewan yang kemudian masuk ke dalam bumi Allah tahu semuanya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, apa yang keluar dari bumi, tanaman-tanaman. Demikian juga hewan-hewan keluar terus terbang, ya kan? Allah tahu semuanya itu. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Hujan. Dan juga para malaikat turun dari langit. Nah, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Nah, para malaikat naik ke langit gantian. Di waktu pagi hari malaikat siang turun gantian, malaikat malam naik laporan pada Allah. Ini hambamu fulan, si bin fulan. Nah, selama dari sore hari atau dari kemarin dia begini begitu laporan. Dia melakukan ketaatan, dia melakukan kemaksiatan, dia mengganggu, semacam dicatat, lapor. Malaikat pagi turun, malaikat subuh turun, mulai mencatat apa yang dikerjakan dari pagi sampai malam. Di waktu malam turun malaikat yang lainnya gantian. Malaikat pagi naik ke atas laporan. Dari pagi sampai siang ini apa yang dia lakukan? Dicatat semua. Semua yang kita lakukan ini semuanya dicatat. Tanpa dicatat Allah sudah tahu, karena Allah Maha tahu, tapi ada saksi, ada bukti yang mencatat sehingga kan pada yaumul kiamah tidak berkutik. Tidak bisa beralasan. Allah Maha tahu dan ada saksi. Ada catatannya. Catatannya ada lengkap. Dan kamu menjadi saksi dan anggota tubuhmu menjadi saksi. Bahkan apa yang di sekitarmu menjadi saksi. Hewan-hewan. Semuanya menjadi saksi. Kulitmu menjadi saksi. Tangan-tanganmu, kakimu, semuanya menjadi saksi. Sehingga lisanmu tidak bisa dusta lagi. Ketika mau dusta, enggak jadi. Kenapa? Lisan ditutup. Yang berbicara, kulit. Dan anggota tubuh kita yang lainnya yang berbicara. Nah, ditambah lagi ada saksi dan juga ada catatan-catatan yang lengkap. Allah tahu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian iklankan, yang kalian umumkan. Allah tahu. Diam-diam, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Dan apa yang kalian lakukan terang-terangan juga Allah tahu. Kalian beramal soleh terang-terangan Allah tahu. Kalian beramal soleh diam-diam juga Allah tahu. Kalian berbuat dosa maksiat terang-terangan Allah tahu. Kalian berbuat dosa dan maksiat sembunyi-sembunyi juga Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Dan ada catatannya. Ada rakib dan atid yang mencatat perbuatan kalian. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa katsiran ma yuqrinu baina khalqihi lil khalqi wa itsbati ilmihi kama fi hadzal ayah. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan penciptaan makhluk, kemudian Allah menetapkan ilmunya. Ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Seperti ayat yang kita baca ini, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi seluruhnya untuk kalian. "Tsumma stawa ilas sama'." Kemudian Allah berkeinginan menciptakan langit, fasawwahunna, dan Allah sempurnakan langit, sab'a samawat, tujuh lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah gandengkan dengan menetapkan Allah Maha berilmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berilmu terhadap segala sesuatu, mengetahui. Ini banyak dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan dia menciptakan, kemudian Allah gandengkan dia berilmu. Dan ini layak dan ini pantas. Yang menciptakan lebih tahu apa yang dia ciptakan, ya kan? Kenapa? Kok dia tahu? Ya karena dia yang ciptakan. Jadi dia tahu semuanya. Karena dia yang bikin, dia yang buat, dia yang ciptakan. Nah, orang yang membuat itu lebih tahu daripada orang yang enggak membuat, ya kan? Dari apa kamu buat makanan ini? Oh, dia tahu. Saya buat dari tepung ini, pakai kelapa, pakai gula aren, pakai garam, pakai. Tahu, karena dia yang bikin, ya kan? Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan semua isinya Allah tahu. Tentang manusia Allah tahu. Bahan dasar bumi Allah tahu. Bahan dasarnya langit Allah tahu. Berapa kekuatannya, kapan dia hancur, kapan dia manusia itu mati, semuanya Allah tahu. Karena yang ciptakan kita, yang ciptakan bumi dan langit adalah Allah. Maka Allah tahu. Allah mengiringi, menggandengkan penciptaan, kemudian Allah tetapkan dia berilmu. Kama fi hadzal ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Wa kama fi qouli ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apakah tidak Allah mengetahui apa dan siapa yang Dia telah ciptakan? Dan Dia yaitu Allah al-latif, maha lembut, khabir, lagi maha mengetahui. Nah, di sini digandengkan lagi, Allah menggandengkan, Dia mengetahui apa yang Dia ciptakan. Dia maha lembut dan maha mengkhabarkan. Ketika menyebutkan Dia menciptakan, Allah gandengkan dengan kalimat Dia berilmu, maha mengetahui. Li anna khalaqahu lil makhluqat, kena penciptaannya bagi makhluk itu adalah kena ketika Allah menciptakan makhluk ini adalah adalah dalil, sejelas-jelas dalil ala ilmihi, bahwa Allah berilmu, wa hikmatihi, dan na'am punya hikmah, wa kudratihi, dan Allah itu mampu. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, ini merupakan dalil yang paling jelas, bukti yang paling nyata, yang menunjukkan Allah itu berilmu, dan semua yang diciptakan itu pasti mengandung hikmah, dan Allah itu maha mampu. Maka, bertawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Allah tahu semuanya. Insyaallah kita akan membahas ayat yang berikutnya tentang firman Allah yang dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan sampai 34. Kita baca terjemahannya saja dulu. Ketika Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," dan ingatlah tatkala Allah berfirman, telah berfirman Rabbmu kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Aku akan ciptakan manusia yang akan tinggal di muka bumi ini silih berganti-bergantian. Satu mati, satu hidup. Satu lahir, kemudian berkuasa di muka bumi ini, bergantian. Qalu, maka para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Wayasfikud dima, dan mereka akan menumpahkan darah. Wanah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu. Bertasbih dan memujimu. Wa nuqaddisu lak. Dan kami mensucikanmu. Mensucikan diri kami dengan bertasbih kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat menyangka manusia ini kerjaannya hanya berbuat dosa, maksiat, berbuat kesyirikan, kebid'ahan saja, dan suka bunuh-membunuh saja. Tidak. Ada yang perbuatan manusia yang lebih baik dari itu, sangat baik bahkan. Banyak hikmah diciptakan manusia. Di antaranya, dengan diciptakan manusia, Allah akan pilih ada manusia-manusia pilihan, yaitu para rasul, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, adanya orang-orang soleh. Ini penciptaan manusia. Dengan adanya manusia akan terwujudlah peribadahan. Bayangkan kalau manusia enggak ada, apakah ada jihad? Enggak ada jihad. Jihad ada amalan yang paling tinggi dalam Islam. Kalau manusia tidak ada, apakah ada orang yang bertobat? Enggak ada. Tobat adalah amalan yang paling Allah sukai, paling Allah cintai, bahkan lebih senang dengan orang yang bertobat dibandingkan seseorang yang menjumpai barangnya yang hilang di atas kendaraannya, di atas ontanya, di tengah padang pasir, sampai-sampai berkata, "Ya Allah, aku Tuhanmu sedangkan engkau adalah hambaku." Saking senangnya dia terbalik mengucapkan. Allah lebih senang dengan tobatnya seorang hamba daripada orang yang menjumpai barangnya yang hilang. Tobat itu senang Allah. Ditambah lagi dengan penciptaan manusia, akan nampak isi hati iblis. Ya, akan nampak irinya, dengkinya, kufurnya, akan lebih jelas nampak gitu loh. Sehingga kamu tidak menyalahkan Allah, nah, wajar iblis kemudian dilaknat. Karena memang nampak, dengan adanya manusia nampak sifat aslinya dia itu, nah, nampak. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah Allah menciptakan manusia. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.